له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باشر الطلبة حفظكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, akhlak al-karimah, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Akhlak atau adab yang baik ini tidak hanya antara seseorang dengan orang lain, tapi akhlak yang baik juga antara seorang dengan Allah. Bagaimana perintah-perintah Allah, apakah dia jalankan? Larangan-larangan Allah, apakah dia tinggalkan? Berita-berita yang datangnya dari Allah, apakah dia mempercayai atau tidak? Ini terkait akhlak terhadap Allah. Terhadap Rasul pun seperti itu. Kita mempercayai berita yang datangnya dari Rasul, kita menjalankan perintahnya, kita menjauhi larangannya. Meskipun perintah Allah dan Rasulnya ini terasa berat, seorang muslim, seorang mukmin memiliki akhlak yang baik, siap menerima perintah Rasul meskipun berat. Dulu ada regu pasukan, regu pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah ini sahabat yang ahli perang, seorang sahabat yang masyhur kesolehannya, amanahnya, ditunjuk oleh Rasul untuk memimpin pasukan dalam peperangan di saat dalam kondisi serba kekurangan bahan makanan, di mana waktu itu setiap pasukan, setiap orang mendapat jatah makan setiap hari hanya satu buah korma. Ini bukan mau taklim, ini mau bukan kerja bakti biasa, ini perang yang butuh gizi, butuh makanan. Satu buah korma jatah masing-masing setiap orang setiap harinya. Tapi mereka punya akhlak yang baik. Mereka siap menerima perintah agama ini walaupun kondisinya sulit. Mereka tidak protes. Mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah, kondisi kita sedang sulit, bahan makanan nanti saja kalau pas musim panen kurma, perbekalan banyak, sekarang sedang sulit, gak usah sekarang. Tidak. Sahabat tidak protes seperti itu. Ini menunjukkan akhlak mereka, adab mereka sangat baik. Demikian pula akhlak karimah, akhlak yang baik juga terhadap binatang. Tidak hanya terhadap manusia, terhadap binatang pun kita berbuat baik. Kalau seorang berbuat jelek kepada binatang sampai menyakiti, bisa menjadi sebab seorang itu masuk neraka. Disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung. Kucing yang dia kurung tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibiarkan, mati kelaparan. Wanita yang kurung kucing tadi masuk neraka. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya itu kasihan kalau nyembelih kambing ini. Gak tega saya nyembelih kambing ini, ya Rasulullah. Kata Rasul, wasyata in rahimtaha rahimakallah. Kambing, seandainya kamu sayangi, kamu akan disayangi oleh Allah. Menyayangi binatang menjadi sebab sarang disayangi oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik tidak hanya terhadap manusia saja, bahkan terhadap binatang. Demikian pula akhlakul karimah, akhlak yang baik, hendaknya kita jalankan terhadap sesama manusia, bahkan lebih lagi sesama talib ilmin, sesama penimba ilmu. Tutur kata kita yang lembut, perbuatan kita baik, tidak melanggar aturan-aturan agama. Orang yang akhlaknya baik, adab-adabnya baik, nanti di yaumul kiamah akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut dalam hadis, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumul kiamah wa ahabbikum ilayya ahasinukum akhlaqan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang majlisnya, tempat tinggalnya dekat dengan saya nanti dari kiamat, dan orang yang paling saya senangi, di antara orang yang paling saya senangi adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Apa kita tidak ingin dekat dengan Ar-Rasul nanti di yaumul kiamah? Apa kita tidak kepengin nanti masuk ke dalam sorga yang padanya beragam kenikmatan, beragam kelezatan, yang diantara usaha kita adalah kita memperbagus akhlak kita, terutama kita ketika menimba ilmu agama ini, ketika kita sama-sama berada di pondok pesantren seperti ini. Sebagian kita jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili. Hendaklah sesama kita menjalin cinta kasih. Jangan menjalin permusuhan. Saling menyapa, bertemu salam, ya, juga bersalaman tangan. Ya. Yang gede menyayangi yang kecil menghormati yang gede. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham shaghirana. Orang bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami dan tidak menyayangi yang kecil dari kami. Yang tua kita hormati, jangan sembrono, jangan ya jelek kepada yang tua. Yang kecil kita sayangi. Yang kecil kita sayangi, seperti itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masing-masing kita masyarakatlah menjalankan nasihat Nabi ini, menjalankan nasihat Nabi yang mulia ini, maka kehidupan terkhusus di tengah-tengah pondok pesantren ini akan adem, akan tenang. Tidak ada di sana gejolak-gejolak permusuhan, pertengkaran. Tidak ada. Karena yang tua kita hormati, yang kecil kita sayang. Ini bimbingan Nabi. Enggak ada bimbingan yang lebih mulia dari bimbingan Nabi. Enggak ada ajaran yang lebih sayang dari ajaran Nabi. Sehingga bahkan Nabi itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Ya. Nabi lebih sayang kepada kita ketimbang orang tua kita terhadap kita. Ingat akhlakul karimah, akhlak yang mulia menjadi sebab seorang masuk dalam surga, menjadi sebab seorang itu dekat dengan Nabi nanti di yaumul kiamah. Namun sebaliknya, akhlak yang jelek, watak dan sikap-sikap yang jelek menjadi sebab seorang dijauhkan dari surga dan masuk dalam neraka. Kalau berbuat jelek saja kepada kucing dengan mengurungnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, saya mati, menjadi sebab pelakunya diancam dengan neraka, lalu seperti apa kalau berbuat jelek kepada manusia terhadap sesama talib ilmin menimba ilmu yang harusnya saling mencintai, saling menyayangi, kok malah ini ya berbuat jelek. Ini sesuatu yang sangat tercela sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya bahwa kaum muslimin itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan selainnya. Coba ya kamu lihat rumah misalnya. Rumah itu ada pintu, rumah itu ada jendela, rumah itu ada atap, ada tembok. Ini rumah. Jadi yang namanya rumah bukan hanya pintu. Oh, yang namanya pintu ini jendela. Yang namanya pintu ya ini, yang namanya rumah itu ya pintu, bukan. Yang namanya rumah adalah kumpulan dari ini semua. Ya ada jendela, ada atap, ya. Ada pintu. Masyarakat muslimin itu ibarat bangunan yang saling menguatkan. Ketika Nabi menyebutkan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashudu ba'duhu ba'dan, secara mukmin dengan mukmin yang lainnya saling menguatkan seperti bangunan saling menguatkan satu dengan selainnya. Kemudian Nabi memasukkan jari jemari tangan beliau satu ke yang lainnya, saling menguatkan. Dan di antara sifat dan akhlak yang mulia adalah sifatul haya, sifat malu. Ya akhi, dengarkan. Di antara sifat yang terpuji adalah sifat al-haya. Sifat apa? Malu. Malu yang bagaimana? Apakah seorang malu duduk di majelis ilmu malu? Bukan. Malu yang dimaksud seorang malu kalau terlihat dari dia perbuatan yang jelek atau terdengar dari dia ucapan yang tidak baik. Rasul mengatakan al-haya'u minal iman atau al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu bagian dari iman. Sifat malu termasuk dari cabang iman. Malu yang dimaksud di sini seorang malu kalau orang-orang pada rajin belajar kok dia malah malas. Malu kalau orang ya pada sudah berangkat jamaah kok dia malah tidur-tiduran. Malu dia harusnya. Malu kalau terlihat dari dia perbuatan yang jelek. Ucapannya malu dari dia kalau terdengar darinya ucapan tidak baik. Ucapannya ya jelek. Perbuatannya jelek. Dia malu kalau terlihat darinya perbuatan tidak baik atau ucapan tidak baik. Sehingga terus dia menjaga jangan sampai perbuatan saya jelek. Nanti orang ya akan yang menilai saya orang yang jelek. Jangan sampai saya mengucapkan ucapan yang jelek, nanti orang akan menilai saya sebagai orang yang jelek ucapannya. Seorang mukmin, terlebih seorang thalibul ilmin, penimba ilmu, yang mempelajari Al-Quran, yang mempelajari hadis, bagaimana adab-adab Al-Quran, adab-adab hadis dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah, seperti apa akhlak Rasulullah? Qalat, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud akhlak Rasulullah adalah Al-Quran? Yani Rasulullah mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang perintah-perintah Allah dijalankan, yang larangan Allah ditinggalkan. yang berita-berita datang dari Allah dipercayai. Akhlak beliau itu sesuai dengan Al-Quran. Di antara akhlak yang beliau miliki ada sifat malu. Rasulullah itu punya sifat malu. Lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Gadis pingitan itu gadis yang sudah baligh, ya, yang tinggal nunggu lamaran, tinggal menunggu orang melamarnya, biasanya dikasih kamar sendiri. Yang gadis itu biasanya ya malu kalau terlihat oleh laki-laki, oleh pemuda. Rasulullah lebih malu dari seorang gadis wingitan. Malunya bagaimana? Rasul tidak pernah terlihat dari beliau perbuatan tidak baik. Tidak pernah terdengar dari beliau ucapan tidak baik. Rasul, kalau tidak menyukai sesuatu, itu cukup terlihat dari wajahnya, belum gak senang, cukup. Gak ngomel-ngomel. Gak misalnya mengatakan, apa ini? Ya, ngomel-ngomel, tidak, cukup. Sahabat ngerti, kalau wajah Rasulullah gak ceria, berarti Rasul gak suka. Di antaranya juga Rasul tidak pernah mencela makanan. Kalau Rasulullah suka beliau makan, tidak suka beliau meninggalkan dan tidak mencela makanan. Gak seperti sebagian orang, apa? Ustaz bari kok kangkung tempe. Ya. Kalau ayam dikasih ini aja bosan, apalagi saya. Oh jangan. Kamu masih memakan, kamu masih diberi makan tempe dan kangkung luar biasa. Pasukan Abu Beda tadi mau perang. Jatahnya apa? Hanya satu kurma setiap hari. Perang loh ini. Bukan duduk di majelis. Bukan di bawah kipas yang nyaman di atas keramik. Gak protes. Ada mereka baik. Gak mengatakan oh, bagaimana ini. Semasa gini jatah makan yang adanya seperti itu. Mereka sabar dan mereka siap menerima perintah agama. Seperti ini. Ya, yang disontohkan oleh salaf umat ini. Generasi umat ini. Kita contoh mereka. Ya. Sembari kita menimba ilmu, kita ngamalkan ilmu. Ya. Kita amalkan ilmu yang sudah kita timba, ilmu yang sudah kita serap. Ya, di antaranya tadi kita menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah sifat malu tadi. Yaitu sifat yang menjadikan seorang tidak ingin terlihat darinya perbuatan tidak baik dan tidak ingin terdengar darinya ucapan yang tidak baik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, lakukan sakmau kamu. Ya. Kalau kamu sudah tidak punya sifat malu, lakukan sakmau kamu. Maksudnya apa? Kamu akan tanggung akibatnya. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, silakan lakukan. Tapi kamu tanggung apa? Akibatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Shawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.